Yaqabu dzalik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaba yujibu apa mana? Namanya Yahud. Dan makan jika punya pandangan idharo al maslahat, jika seorang muslim punya pandangan adanya kemaslahatan yang syar'i dalam menyambut undangannya si kafir tadi. Dan tentunya perhatikan, undangan ini adalah harus terlepaskan dari perkara yang haram di situ, seperti musik dan semisalnya. Kenapa dibedakan seperti itu? Ini harus dibedakan. Kenapa? Karena menghadiri undangan tersyaratkan harus apa? Kosong dari perkara-perkara yang diharamkan seperti musik dan semisalnya. Bukan kemudian karena Rasulullah SAW mendatangi undangannya si Yahud atau orang Yahudi, kemudian dengan demikian orang muslim lebih utama didatangi walaupun keadaannya apapun. Ini enggak bisa dihukum seperti itu. Kenapa? Karena ahlul ilm telah memberikan pembatasan kapan seorang itu dibolehkan menghadiri suatu undangan. Ya kan? Undangan itu kalau kita sebut dengan pasar bahwa uzmah. Apa uzmah? Undangan, undangan makan dan semisalnya. Uzmah. Nah, itu adalah ketika terlepas dari beberapa perkara yang diharamkan. Jika memang di sana datang menasihatinya, maka boleh. Kemudian dalil ini dipakai untuk membolehkan semua undangan yang diadakan oleh seorang muslim dalam keadaan apapun. Ini tidak benar. Taib. Dan penjelasan ini dijelaskan oleh para ahli ilmu, diantara Syekh Nasir Al-Albani dan kitabnya ada Abu Zifaf. Dalam kitabnya ada Abu Zifaf, ada pernikahan. Di antaranya adalah di situ dijelaskan dalam kitab tersebut oleh Syekh Nasir Al-Albani, tidak boleh menghadiri undangan yang di situ ada maksiatnya kecuali bisa menasihatinya. Dan selain beliau juga ada berkelamnya Syekh Yahya dan yang lain. Waqala rahimahullah ta'ala Syekh bin Baz, qalu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya wa ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmadh dhalimin fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Syekh bin Baz membawakan ayat ini, kemudian beliau menafsirkannya. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, jangan kalian jadikan al-Yahud dan Nasara awliya sebagai orang-orang yang kalian apa? Jadikan penolong dan pemimpin dan kalian cintai, jangan. Sebagian yang lain dari sebagian mereka dengan sebagian yang lain atau satu sama lain di antara mereka saling tolong-menolong. Saling memberikan loyalitas. Wa may tawallahum minkum fa innahu minhum, maka siapa di antara kalian yang memberikan wala. Ini berupa kecintaan. Bahkan lebih daripada itu pertolongan diberikan kepada mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin, maka sungguh dari kalangan mereka. Kemarin telah dijelaskan bahwasanya mencintai mereka saja, berteman dengan mereka, kalau didudukkan mereka itu lebih tinggi daripada kaum muslimin dalam berkawan dan dalam dicintai, itu saja termasuk apa? Termasuk bahaya yang sangat besar, enggak boleh. apalagi diberikan pertolongan terhadap kufar dalam rangka memerangi kaum muslimin, maka menjadi kemurtadan. Sesungguhnya Allah di dalam menunjuki kaum yang zalim. Zalim di sini adalah kufar. Fatarul ladzina fi qulubihim marad, maka engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka. Bagaimana sifatnya, bagaimana sikapnya mereka, orang-orang yang hatinya sakit. Yusari'una fihim, yusari'una fihim, mereka benar-benar sangat bersegera condong kepada kufar Yahud wa Nasara dan semisal mereka. Yaqulun, mereka berkata, nakhsha an tusibana da'irah. Kenapa mereka itu bergegas dan segera condong kepada mereka kufar? Mereka berkata, nakhsha an tusibana da'irah. Kami takut akan menimpa kami suatu bencana. Nah, kenapa demikian? Kalau tidak condong kepada mereka, pada saat nanti ketika tertimpa bencana, maka mereka enggak akan ditolong oleh kufar. Supaya diberikan pertolongan, diberi loyalitas sebelumnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Iya, ini ya yang mulai ya. Kemarin nomor antum enggak saya catat, ini lupa ya. Ini mulai. Baik. Perhatikan. Jadi yaqulun naksa an tusibana da'irah. Kenapa mereka bersegera condong kepada kufar? Mereka punya alasan. Naksa an tusibana da'irah. Alasan mereka apa? Mereka khawatir akan pada suatu saat tertimpa bencana. Dengan memberikan kecondongan kepada kufar, ketika tertimpa bencana, maka mereka diberi apa? Diberi balasan, balas budi terhadap mereka yang condong sebelum adanya bencana. Ketika terjadi bencana, maka mereka diberi balas budi sebelumnya sudah berbuat baik kepada kufar, condong kepada mereka, maka ketika ada suatu bencana, mereka pun akan diberi pertolongan, diberi ini dan itu dan selanjutnya. Subhanallah, kata Ibn Baz, subhanallah ma asdaqa qawlahu wa awdaha bayanahu. Ma suci Allah, ma asdaqa qawlahu wa awdaha bayanahu. Ini ma ta'ajubiyah. Apa maknanya Pak Haris? Alangkah jujurnya, alangkah benarnya firman Allah Ta'ala. Alangkah jelasnya penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu? Ayo. Haulail qawmiyun yada'una ila takattul haulal qawmiyya al-arabiyya muslimiha wa kafiriha. Di sini Syekh Ibn Baz langsung menyinggung tentang orang-orang yang disebut dengan qawmiyya. Qawmiyya dalam bahasa kita apa namanya? Nasionalis. Nasionalis. Pemahaman apa? Nasionalis. Mereka qawmiyya, kata Syekh Ibn Baz, yada'una ila takattul, mengajak berkampanye kepada takattul. Takattul itu adalah apa? Takattul itu tajammu. Apa tajammu itu? Persatuan. Persatuan seputar qaumiyah al-arabiyah. Persatuan apa? Seputar bangsa Arab. Kalimat bangsa Arab di sini dijelaskan muslimnya wa kafirha, muslimnya dan kafirnya diajak untuk di atas suatu persatuan. Apa isi persatuan yang diinginkan? Nakhsha an tusibana da'irah. Kami takut akan menimpa kami da'irah, ini bencana. Bencana apa ini? Bencana tertindasnya bangsa Arab dari pihak kufar, dari lawan mereka. Lawan kaumiyahnya, bukan lawan agama, lawan kaumiyah. Naksa ayya'ud al-istikmaru ila biladina. Kami khawatir akan ada kembali, apalagi kembali penjajahan ke negeri kami. Nah, penjajahan ini biar bisa dihadang, maka perlu dihadangkan apa? Takatul kaumiyah, persatuan bangsa Arab. Kalimat persatuan bangsa Arab adalah tidak membedakan antara kafirnya dan muslimnya. Muslimiha wa kafiriha harus di atas suatu persatuan. Sebagaimana kalau dalam negara kita dikatakan apa? Bhinneka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke berarti tetap satu. Dalam satu apa? Suatu persatuan. Dan ini kalau kita bicara tentang masalah agama berbenturan dari seluruh segi. Mabum, ini bicara masalah agama. Adapun bicara masalah persatuan yang disepakati oleh suatu kaum atau suatu negara, ini bukan ukurannya agama, adalah ukuran untuk sekedar apa? Ukuran persatuan yang tidak mengacu kepada pemahaman agama Islam. Itu perkara beda. Nah, kalau itu kita seorang muslim harus mengetahui hal tersebut, harus dibedakan, harus kita punya keyakinan. Jangan kemudian kita yakin itu benar sesuai dengan aturan agama. Seperti kan di sini Abu Syauqi. Nah, berarti kan bangun. Baik, naksa antuslaba sarwatuna. Sarwa. Sarwa itu apa? Bersalah. Apa sarwa? Anak itu namanya sarwa. Katanya nanti enggak paham pula. Nama anaknya tapi enggak tahu apa? Mana seperti nama Kartono, Kartolo, Kartejo. Apa nama Kartejo? Mbah wong tua jenenge Kartejo, Kartejo. Apa sarwa? Ayo, apa sarwa? Kekayaan, aywa. Ternyata sudah tahu sebelum apa dikasih nama. Mungkin tanya-tanya cari-cari di kamus opo sarwa iki. Naksa antus laba sarwatuna. Nah, mereka mengadakan takatul kaumiyah, persatuan bangsa Arab. Alasannya apa? Naksa, kami khawatir akan kekayaan kita diboyong oleh tangan-tangan musuh kami, yaitu penjajah. Nah, sekarang diadakan pemahaman nasionalis di negeri kita ini apa alasannya? Apakah bukankah sama? Biar apa, penjajah enggak balik lagi untuk apa, memboyong rempah-rempah yang ada di negeri ini. Kalau seperti itu enggak? Nah, itu. Ini dipandang sekilas menurut akal nampaknya benar. Tapi diukur dengan pemahaman agama Islam, maka akan melumpuhkan wala wal barok. Akan bahkan membasmi wala wal barok. Kecintaan dan kebencian antara Islam dan kafir, maka enggak ada lagi. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, kalau itu berarti kan mempertahankan harta kemudian akidah dijual, ini adalah namanya apa? Jual beli rugi semuanya. Bukan kok untung sedikit pun, rugi semuanya, modalnya habis semuanya. Bahkan punya utang lagi. Bukan lagi semua modalnya habis, tapi apa? Utang. Berarti kan di sini. Mereka khawatir angin tuslaba asharwatuna. Mereka khawatir kami takut akan kekayaan kami diboyong, tuslab, diambil dengan tangan-tangan musuh kami. Fayuwaluna li ajri dalika kulla arabiyin min yahudin wa nasara. Fayuwaluna li ajri dalika. Dengan alasan itu, mereka memiliki loyalitas kepada seluruh orang Arab, baik Yahud dan Nasara. Alasannya apa? Alasannya untuk menjaga apa? Menjaga jangan lagi penjajah masuklah lagi ke negeri Arab, ke bangsa Arab. Khawatir nanti harta mereka akan diboyong oleh para penjajah. Maka oleh itu mereka mengadakan apa? Kaumiyah Arabiyah. Nah, Saddam Hussein pun seperti itu. Dia meyakini dirinya itu adalah sekedar orang Arab. Enggak membedakan antara dirinya dengan kafir, enggak ada beda. Baik kafir Yahud, kafir Nasara, selama Arab maka dia bersatu. Satu masalah agama urusanlah lain. Dari sini ahlul ilm mengkafirkan Saddam Hussein. Jadi iwaluna liadzlidzalika kull arabiyyin min yahudin wa nasara wa majus wa wasniyin wa malahidatin wa ghairihim. Dengan alasan tadi untuk menjaga harta mereka, menjaga negeri mereka, maka mereka memberikan loyalitas kepada seluruh orang Arab, baik Yahud, Nasara, Majus dan semua penyembah berhala dan para malahidah, para munafikin dan yang lainnya. Berarti kan? Tahta liwa'il qawmiyal arabiyah, itu semuanya mereka di bawah bendera kaumnya al-Arabiyah. Di bawah apa bendera? Kaumnya al-Arabiyah. Yaqulun wa yaqulun inna nidhamana la yufarriqu baina arabiyyin wa arabiyyin. Dan mereka bilang sesungguhnya tata aturan negara kami tidaklah tata aturan apa yang ada pada kami la yufarriqu, tidak membedakan antara Arab dan Arab. Arab kafir, Arab muslim tidak dibedakan. Wa in tafarraqat adyanuhum, sekalipun dan sekalipun apa agama-agama mereka berbeda-beda. Kalau ini seperti apa? Seperti seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu. Ini berbenturan dengan tata aturan Islam. Itu bukan tata aturan Islam, maka seorang muslim harus tahu. Ya kan? Bukan semua ucapan yang tersebar diakui oleh masyarakat kemudian diakui itu benar sesuai dengan Islam, tidak, harus dibedakan. Fahal hadza illa musadamatun likitabillah. Tengok di sini, saya cuma membacakan. Wal hadza, fahal hadza, dan tiada lain. Fahal hadza illa. Hal datang setelahnya apa? Datu sitna mana, apa mananya? Hah? Apa? Nafi. Dan nafi dan nafi wal hadza mananya isbat, tiada lain, mana isbat. Nah, di sini hal ini apa? Istifham, datang setelahnya ada tulisnya mananya apa? Penetap, penetapan. Dan tiada lain ini adalah kecuali berbenturan dengan kitabullah, musadama, berbenturan, tabrakan. Keyakinan kaumnya tadi adalah tabrakan dengan kitabullah. Tengok. Wa mukhalafatun li syar'illah, dan menyelisih syariatnya Allah. Ini kalamnya saya bin Bas, bukan kalamnya Abu Mas'ud. Nanti pula dikatakan apa? Mau diboyong ke sana kemana-mana supaya bisa apa? Bisa dikondisikan kita ini mau jadi pemberontak dan semisalnya. Tidak, kita cuma menjelaskan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjelaskan hukumnya Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasannya ahlul ilm, bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim, jangan menjual akidahnya gara-gara apa? Slogan nasional, nasionalisme. Karena orang yang ingin menyatukan semua agama tanpa dibedakan, ini adalah orang yang tidak paham tentang agama Islam. Bahkan dia harus dijelaskan tentang kekufurannya biar tobat. Dan pemahaman nasionalisme adalah pemahaman kufur. Seperti di sini maka dikatakan, dan ini adalah tiada lain kecuali berbenturan, musadamatun, berbenturan terhadap kitabullah, dan menyelisih dan mukhalafatun, dan menyelisih syariat Allah. Wa ta'addin, bacaannya di situ ta'addin. Ini masdar. Ta'addin. Huruf latnya dibuang. Nah, kenapa? Karena tidak ada alif dan lamnya. Seandainya at-ta'addi, maka ya'nya muncul. Dan ini ada termasuk apa? Ta'addi maknanya apa? Melampaui batas. Melampaui batas-batasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman kaumiyah bagi ini kaumiyah Arabiyah atau yang lainnya menyatukan kafir dan muslimnya dalam satu slogan, maka hukumnya apa? Berbenturan dengan kitabullah, menyelisih syariat Allah, dan melampaui batas, batasan-batasan Allah. Wa mu'alatin wa mu'adatin, wa mu'alatun wa mu'adatun wa hubbun wa bughdun ala ghairi dinillah. Loyalitas, cinta dan benci, atau benci dan cinta, cinta dan benci. Mu'alat adalah cinta, mu'adat benci. Cinta dan benci, hubbun wa bughdun sama saja maknanya, di atas selain agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang seharusnya apa? Yang seharusnya cinta dan benci dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sementara yang telah dibangun di atas apa? Di atas bendera kaumiyah. Nah. Ini perhatikan ya, ikhwah. Wa ma a'dama dzalika min batilin, wa ma a'dama dzalika. Dan betapa agungnya hal tersebut dari sisi apa? Betapa besarnya kebatilan yang ada. Bama adama dalika min batilin. Hal itu betapa besarnya kebatilan yang terkait dengan bendera kaumiyah. Nah ini seorang muslim harus paham. Dan kita dulu sejak kecil disekoki hal ini, ya kan? Dan orang tua kita karena menyerahkan kita semuanya kepada pendidikan yang tidak dibangun di atas agama yang benar, pemahaman yang benar, maka itu pun enggak terasa. Mabum. Nah. Dan sekarang ini sebagai obat, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah kita berlalu bertahun-tahun dulu di atas keyakinan yang batil. Mabum itu. Nah. Tsumma qala, kemudian berkata Syaikh bin Bas rahimahullah taala, wa qad haramallahu muwalatihim. Dhamirihim ini kepada siapa? Kufar. Dan sungguh Allah telah mengharamkan memiliki, sungguh Allah telah mengharamkan kita berloyalitas kepada mereka kufar. Wa na'an itikhadihim fitanatan. Dan Allah melarang kita dari menjadikan mereka kufar sebagai fitanah. Apa fitanah itu? Orang-orang yang terkhusus yang kita jadikan apa? Untuk apa? Untuk curhat. Curahan hati. Curhat itu apa? Curahan hati. Rahasia kita bongkar untuk dia, dia pun memberikan rahasia kepada kita. Nah, unek-unek yang ada pun kepada kita, itu perkara yang akan kita bicarakan harus melalui dia, dia pun harus melalui kita. Ini namanya apa? Fitnah. Orang terkhusus bagi kita dalam membahas suatu permasalahan yang terkait dengan kepentingan agama dan yang semisalnya, kita dilarang menjadikan mereka sebagai fitnah. Nah. Wa hakama 'ala man tawallahu bi annahu minhum, dan Allah menghukumi, tengok di sini. Wa hakama. Waqad haramallahu, waqad hakamallahu 'ala man tawallahu bi annahu minhum, dan Allah telah menghukumi. Siapa? Orang yang memiliki loyalitas kepada mereka kufar, maka sungguh dia ini dari mereka. Dan di sini adalah loyalitasnya yang menjadi kufur ketika apa? Memberikan pertolongan kepada si kafir untuk memerangi kaum muslim. Mencintai saja dengan kecintaan yang apa, yang sifatnya itu bahkan lebih daripada cinta kepada kaum muslimin, ini berbahaya sekali, berbahaya, bahkan akan menjadikan kekufuran kadang enggak terasa. Nah, dan kita enggak boleh mencintai mereka. Wa akhbara annal jami'a minadh-dhalimin, dan Allah memberitakan, wa akhbara. Siapa fa'ilnya? Allah. Allah memberitakan bahwasanya seluruhnya minadh-dhalimin. Seluruhnya siapa? Seluruhnya dengan ayatnya saya sebelumnya. Innallaha la yahdil qawmadh-dhalimin. Sunnah Allah tidak menunjuki orang kaum yang zalim. Siapa yang di sini? Yang memberikan tawali dan yang diberi tawali. Yang memberikan tawali yaitu seorang muslim bertawali kepada kufar, kufarnya juga yang diberi tawali, semuanya diberi, dikhabarkan oleh Allah bahwasanya mereka orang-orang yang zalim, tidak dibedakan. Innallaha la yahdi qawmadh-dhalimin. Dan tawali ini adalah kedudukan yang lebih minim daripada mu'alat. Kalau mu'alat, musodakoh, berkawan dengan kufar, mencintai mereka dan yang semisalnya. Wal unsufihim, apa unsufihim? Merasa adem ayam dengan kufar. Kalau mereka dijadikan lebih tinggi kedudukan dikawani, kedudukan dicintai, dan kedudukan dijadikan teman lebih tenang, maka ini sangat berbahaya sekali. Dan seluruhnya ini dikatakan orang-orang yang zalim. Kama sabaqa dzalika fil ayatil muhkamat, sebagaimana yang telah lalu dalam ayat al-muhkamat. Ayat nomor 1 tentang kaki dinukil dari Majmu'ul Fatawa punyanya Syaikh bin Baz, jilid 1 halaman 300 dan 303. Wa qad nasa syaikhuna ala anna hadhil aya man yatawallahu minkum fa innahu minhum ayatun muhkamatun atau ayatan muhkamatan. Jadi wa yatawallahu minkum fa innahu minhum, ini adalah ayat yang muhkamah. Apa ayat muhkamah? Ayat yang tidak lagi bisa dinasakh. Ayat yang harus dijadikan sebagai induk dalam perkara yang sifatnya di sana ada kesamaran. Jadikan rujukan, jadikan induk. Jadi perkara yang sifatnya di sana ada kesamaran dalam sebagian ayat terkait sikap kita terhadap kufar, terkait sikap kita terhadap kufar, maka kembalinya kepada ayat ini, kenapa ayat yang muhkamat. Apa ayat muhkamat? Ayat yang termasuk induk. Alladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun ummul kitab. Dia Allah yang dialah Allah dat yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab. Minhu, di antara isi ayat tadi, ayat Al-Qur'an tadi adalah apa? Muhkamat. Hunna ummul kitab. Apa makna ummu? Induk. Apa makna induk? Sebagai tempat kembali dalam perkara yang ada kesamaran dalam ayat yang lain. Maka kalau itu ayat ini enggak kenal lagi dikatakan nasakh, bahkan ayat yang muhkam. Karena makna muhkam sebagian ahli ulama mengatakan enggak kenal takwil. Enggak kenal nasakh. Nah, ayat yang maknanya sore yang gamblang ini namanya muhkam. Dari kata ahkama yuhkimu, muhkam ini kokoh yang dikokohkan. Taib. Mabum. Kemudian kita lanjutkan, hal yuhabbu al-kafiru idza habba al-muslimin. Apa? Ta'liq sebelumnya yang mana? Tapi ikhwan sallallahu, kita baca ta'liq yang sebelumnya, yakni ta'liq nomor 3 halaman 209, ada catatan kaki nomor 3 di situ. Qala Ibnu Taimiyah rahimallahu taala fi Majmu'ul Fatawa. Jilid ke-7 halaman 193. Wal iman, yang dalam Kitabul Iman. Sat ini ada safha halaman 183. Beliau berkata wal mufassiruna muttafiquna ala anna nazalat bisababi qaumin mimman kana yudhhirul islama wa fi qalbi maradun khafa ay yughlaba ahlul islam wa yuwalil kuffara minal yahud wal nasara wa gharihim lil khaf alladhi fi kulubihim la li'tiqadihim anna muhammadan kadhibun. Lihat nomor 3 catatan kaki. Fatara alladhina fi kulubihim marad yisari'una fihim yakulun naqsa antusibana da'irah. Maka engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang ada dalam hati mereka penyakit. Mereka yusari'un, sara'a yusari'un. Mereka bersegera condong kepada kufar. Mereka bilang, punya alasan apa alasannya? Kami khawatir akan menimpa kami da'irah, ini suatu bencana. Ya ini ketika nanti kekalahan menimpa kita. Bagaimana nanti kalau kita ini kalah? Nah. Perhatikan di sini. Ahlu tafsir dan ahlu tafsir telah sepakat bahwasanya ayat tadi fatara ladina fi qulubihim marad ini. Ahlu tafsir sepakat bahwasanya ayat ini turun dengan sebab suatu kaum yang di antara mereka menampakkan al-Islam. Tengok. Kaum yang menampakkan al-Islam. Tapi wa fi qalbi, dan dalam penyakitnya, dalam hatinya ada penyakit. Apa penyakitnya? Khafa ayyughlaba alul Islam. Penyakitnya apa? Dia takut akan kaum muslimin itu terkalahkan. Dibaca yughlaba bahkan yaglibu. Yughlabu tapi yug. Dibaca yughlabu bahkan yaglibu. Jadi penyakit yang ada pada orang yang menampakkan Islam ini apa? Penyakit dalam hatinya yang dikatakan khafa ayyughlaba alul Islam. ayat ini turun dengan suatu sebab, yaitu ada suatu kaum mereka menambahkan Islam. Dalam hatinya ada penyakit. Penyakitnya apa? Dia takut akan ahlul Islam itu terkalahkan. Karena ketakutan itu, fayuwalil kufar, maka dia apa? Memberikan loyalitas kepada, berwala kepada kufar, memberikan loyalitas kepada kufar. Dari kalangan Yahud dan Nasara dan yang lainnya, lil khauf, dikarenakan ketakutan Allah di fi kulubim, yang ada dalam hati-hati mereka. Bukan karena mereka punya keyakinan bahwasanya Muhammad itu pendusta. Mereka memberikan loyalitas kepada kufar itu bukan punya keyakinannya Muhammad ini pendusta, Nabi itu dusta, bukan. Tapi apa? Takut nanti akan kalah pada suatu saat. Nanti kalau Muhammad ini kalah, nah kita enggak punya hubungan sebelumnya kepada kufar, nanti kita akan tersikat juga. Harta kita enggak selamat. Anak-anak kita enggak akan selamat. Keluarga kita enggak akan selamat. Nah, supaya nanti memiliki keamanan, apa caranya apa? Memberikan apa? Loyalitas kepada kufar. Ini namanya apa? Punya hubungan sebelumnya. Tengok di sini. Bukan keyakinannya bahwasanya Muhammad itu berdusta, tidak. Wal yahud wan nasara shadiqun. Bukan punya keyakinan bahwasanya Muhammad itu pendusta, sedangkan Yahud dan Nasara mereka orang-orang jujur, tidak. Ini bukan keyakinannya orang yang tadi menambahkan Islam, yang dalam hatinya adabnya penyakit, bukan itu. Faqulu lil khauf alladhi fi qulubihim fihi bayanun li ba'is tawalli wa annahu laysa hubban fi dinil yahud wan nasara. Tengok di sini perkataannya Al-Fihri, maka perkataannya Ibnu Taimiyah, lil khauf, mereka memiliki loyalitas kepada kufar, mereka berwala kepada kufar, ya ini karena ketakutan yang ada pada diri, pada hati mereka. Dalam ucapan ini ada penjelasan apa ba'is tawalli, apa mana ba'is? Dorongan untuk bertawali kepada kufar ini bukan karena cinta dengan agama Yahud dan cinta dengan agama Nasara, tapi apa? Karena demi kepentingan harta, kepentingan dunia. Karena kepentingan dunia, tahu agama Islam itu agama benar, Yahud itu adalah kafir, tapi apa? Kepentingan dunia menjadikan mereka apa? Loyalitasnya kepadaku kufar, punya hubungan khusus. Biar nanti ketika adanya bencana menimpa kaum muslimin, mereka selamat. Apa bencana di situ? Siapa tahu nanti orang Islam kalah. Siapa tahu nanti Muhammad dan para sahabatnya kalah. Walaupun beliau benar, tapi bisa juga kalah. Kalau kalah nanti kita akan kena. Maka kalau itu biar kita enggak kena, kita sekarang memberikan apa? Loyalitas sebelumnya. Nah, ini tengok ini apa namanya? Politik. Ini kalau ahli politik dikatakan jempol, tapi ahli Islam mengatakan apa? Murtad, hati-hati. Nah, itu. Bukan jempol, apanya jempol? Jempolnya kuali. Nah, itu. Ya kan? Bukan jempol, tapi apa? Hah? Apa? Yang kecil, itu namanya. Bahasa sukianya banci. Nah, ini. Nah, itu. Orang sekarang mengatakan apa? Banci. Ya, tabanca bahwa banci. Nah, itu. Mabum? Nah, bahasa kitanya sebutnya banci. Banci itu kalau orang bahasa mereka disebut apa? Banci ya banci itu. Tapi orang sini kalau ngeremehkan orang sebutannya apa? Banci. Penakut dikatakan banci. Jadi orang sekian itu kalau ngelari orang penakut dikatakan apa? Banci. Nah. Taib. Jadi itu alasannya, tengok di situ. Maka kita harus paham. Maka itu politik yang selama ini ada, ya kan, mereka asungan jempolnya adalah bukan jempol, tapi apa? Kebancian. Nah, itu. Baik. Dan insya Allah ini sudah kita cukupkan dulu, dan tema selanjutnya kita baca pada waktu yang akan datang. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Halo? Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Gimana suaranya, jelas? Hah?